بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الثالث أليعلم على وجه يهتي وتويكا قلبين تلو iku ngawaruhakan ingat dasar dadalan yaiku sasambat bisyahi kalawan ngejerit ala babidul wal aswag ingat dasar birang-birang lawang birang-birang umahlan birang-birang pasar katilu merenyaho di open bargain tapi ala wajiniah sasambat ngejerit unggal-unggal imah ka unggal pasar wa alal makabir lan ingat dasa birang-birang pekuburan oba sumai yadawal wadawang udusing wong kangari mau bolak balik yang mana lal asyair ingat dasa birang-birang kanja kemaganatil arab butafaluhu fil jahiliyah kaya oleh anak sabawang arab ikumi gawe ya arab gama kaya barang kanat kang anak sabal arab orang arab ikumi gawe ya arab buing main dalam zaman jahiliyah. Bahila di zaman jahiliyah lamun aya tokoh maut lamun aya jelema berpengaruh maut atawa aya jelema nu dipake ka dedeh jeung ka cinta maut na ieu di bulak-balik mere nyaho naga luar biasa ka unggal imah unggal pasar tapi sasambat nalangsa teu meunang temenang gitu teh biasana awewe mun kalengitan bapak kalengitan salagi ai salagi mah kalengitan pemajikan tilog sasambat ente ngadoakeun doang wa hadza huwa alladzi qasadahu wa hadza lanudawi ikilah iki i'lam wa iku dawi wa iku alladzi qasadahu kang najaya kangjeng nabi hu ing ladzi sallallahu alaihi wasallam karahia tatasabu bihim kena arah sengit nyarupani bihim kalawan arab ulah teteh gitu teh nadi maksud ku kangjeng nabi niyah iya teh ulah supaya sarupa jeng orang arab wa yadullu lahu qawluhu lanuduhkeun lahu gadwe adawa lahu gadwe ladzi qasada apa ucapan kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iyakum wa na iya wa dialah sirakabeh yang sasambat lainan iya min amalil jahiliyah karena satu hunai sasambat ikut tetap saking birang-birang bagawaian kaum bangsa jahiliyah bahala gitu kuari hampir gitu dari ama mutlak kulnya lamana penutawi mutlak ngawaruhagen min gairi niyahatin saking oranana sasambat saking oranana gitu sasambat wala mufakharah lan oranana kumagungan fala supihi maka utawi asale pihi dalam mutlak kulnya lam kauluhu iku dawhan kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ala azantumuni anda tahu orang ngawaruhakan sirakabeh ni ngesun bi kisotil maratil latikana takumul masjidah ing dalam kisah wong wadon kangana ya marahiku ngurus ya marahing masjid berarti entena naon ceritakan diberitakan di musola di masjid maka sepikar supaya batur ulah kalengitan kisnya ho maot lantaran loba jelema anu entenya ho naik angkot ngobrol di angkot ai turun teh biasa ngabejakeun tadi mata saya ka angkot ka panggih jeung Ki Jaet. Jaet mana? Jaet nu imahna di pengkolan teh. Nu bener sia. Bener tadi malah mangaroko sia teh itu nu menta. Kitu kunaon pan mapa ieu tujuhna. Ha. Itulah kos gitu daripada engke beusi haju kos gitu bejaan. Insyaallah loba kejadian teh kos gitu teh. Tahlilul abzi wa tawiki laiki kurayan kang bangsala badana yu al ikhbar bil maut. Tawina yudaiku ngawartakan galawan maut. Wahada sunnatun lanudai ikhbar bil maut iku sunnah. Amana yuwal maniwan wa nabon wa dayna yukang gencega obanu segingkang iku perladikanat magau degang anayaki suah iku tapaluhul jahiliyah migau huing ladi sabagaum jahiliyah idha mata bihim syarib tatkala mati bihim indalam jahiliyah sabagang mulia ugutilah tawaden bunuh ya syarib ba'athu magang utus ya jahiliyah roki baningkang nunggang kuda ilal kebail maring birang-birang gobilah yanahu ilaihim anggidu ngawartagen ya rakib ing maut ilaihim maring gobilah naedahu ing maut syarif ilaihim maring kobail edadda bahala kosgarari itu ulah nye kosgarari itu tekomo pihak keluarga mah mendingan ngebejaan sawajarna baik ulah datang ka hiji mupakoroh nomel kadua niyahah sebab mesmawat mamawat baik tekudu terlalu imu mulai di agung-agung biasa baik nyeh komo tema datang kanalangsa gitu haram ikul hadis utawi ikilaiki gubiki hadis iji utai kangawali guana yunyega amagana tapaluhul jahiliyah teking barangkang anda yakisai kumigai huing mazabah kaum jahiliyah ulah ngakurken jeng di zaman jahiliyah iya mata bihim asyarif awkutila tatkala mati bihim dalam jahiliyah sabongkang mulia atau den bunuh ya syarif dua masyiatul ibar bil maut teking kaping doa iku den syaraken ngawartaken kalawan maut lijmail ahli karena lijmail ahli narima kumpulai ahli wal ashab lan pirangkan jawa ahli sholah lan ahli patut bejaan kemawatan teh supaya daratang undang jelema-jelema ahli-ahli na dulurna babaturan-babaturanna ahli-ahli sholah ahli ibadah supaya ngurus anu nyieun kuburan anu mandian anu mungkus anu nyalatin anu ngadoakeun supaya rempeg kebehat asamual bae mawat dayada lantaran hiji mager boga duit nomor kedua kendaraan bagus tilu nama boga orang Karawang anyar asamual bae mawat asa kebel keneh bae tapi lamun duit de boga kendaraan aduh geus bisa katutupan bulan ieu geus tilu kaopat na ieu mah rada bocor pamajikan muarah bae aduh naraka bae imah teh asa deukeut ka pararae. Insyaallah karim datang kumah situasi nabi Hurairah ta wallahu alam sawab.